Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saingkari karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat saat kuat atas nama cinta, saat tak suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tunggu sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Dan hanya datang dan tinggalkanlah rasa tetap cinta, walau tak bersuara. Ya sesa cinta, coba kau pahami. Sasu bilang sayang jaga satu hati. Tak berdua sabar untuk mencari, cukup kau dalam hidup. Biasa cinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Bilang pada saat kalau rindu, pas saat ada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Terbalas sapu pesan, jujur saat sayang kau membingungkan. Saat cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saat dekati selingkuhan, dan coba renungkan kembali. Sapu rasa tumbuh dan dramatik, kau masih jadi kekasih. Jadi jangan takut sakelain hati. Desa saat cinta, satu saat pinta. Jaga hati biar semakin cinta. Percaya rasa, jangan dengan cerit. Tapi kau sapu janji, satra coba. Biasa cinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Kita pernah lama bersama, semua titik di kota ini adalah kita. Putuskan untuk pergi, cerita kita tetapkan abadi. Percayalah sayang, berpisah itu mudah. Tak ada kamu di hidupku, aku mampu. Come. Thank you.

Tahiraukan rasamu dulu, datang terlambat. Harusnya aku yang di sana. ratu di hatimu sayang, dagaku ratu di istanamu. Dan dulu pernah kau pun bilang, tak akan pernah tinggalkanku, sumpah mungkin kau lupa. Menjemputmu pulang.

tanpa dirimu. Pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, ooh.